بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sabda Rasulullah SAW, والقرآن حجة لك أو عليك. Al-Quran adalah hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Hujjah untukmu yaitu hujjah yang akan menolongmu. Al-Quran akan menolongmu, membelamu, melindungimu. Naam, mendukungmu. Di yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika engkau mengamalkan Al-Quran, jadi in amilta bihi sara hujjatan lak indallahi yaumul qiyamah. Jadi jika engkau mengamalkan Al-Quran, tidak hanya sebatas membacanya, tapi benar-benar mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, begitu banyak perintah, begitu banyak larangan. Di antara perintah Allah, yaitu, wa'aqimus shalah, wa'atuz zakat, tegakkan salat, tunaikan zakat. Seorang yang menegakkan salat, nah, mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nah, ikhlas semata-mata untuk Allah, mengerjakannya tepat pada waktunya, mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, mengerjakannya bersama jamaah kaum muslimin, ketika tidak memiliki udzur. Seorang yang menegakkan sholat, benar-benar dia menegakkan sholat tersebut sebagaimana perintah Allah, maka Al-Quran akan menolongnya. Al-Quran akan membelanya. Al-Quran akan menjaganya. Nah, pada hari kiamat nanti. Berbeda halnya dengan seseorang yang tidak menegakkan sholat. Maka Al-Quran menjadi hujjatun alaih. Seorang yang tidak mengerjakan sholat, nah, Al-Quran menjadi hujjah atasnya. Al-Quran akan menghujatnya. Al-Quran akan membinasakannya. Naam. Bagaimana kata Syekh Shalih Fauzan, wa in taraktahu sara hujjatan 'alaika. Jika engkau meninggalkan Al-Quran, naam, tidak mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran di hari kiamat nanti akan menghujat engkau. Ya. Naam. Allahu musta'an. Oleh karena itulah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak perintah di dalam Al-Quran yang tidak hanya sebatas kita membacanya, kita mengilmuinya, kita telah memahami maknanya, tafsirnya. Namun, yang terpenting dari itu semua adalah kita berusaha mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antara ayat yang telah kita jelaskan, seperti dalam firman Allah, terkait dengan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Ini perintah Allah untuk kita menyedekahkan, menyisihkan 6 sebahagian dari harta yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah. 6 untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Demikian perintah Allah dalam ayat yang lainnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah menolong, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini perintah Allah. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini perintah Allah agar kita saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Dan apa yang kita lakukan di ma'had ini dan dalam kehidupan dunia ini, himba bitta'awun 'alal birri wat taqwa. Dalam bab saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ingatlah bahwasanya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai seorang ahlu sunnah, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, tolong menolong dalam dakwah. Begitu pula dalam aspek yang lebih kecil, lingkup yang lebih kecil, yaitu keluarga. Kita hidup berumah tangga, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Jangan sampai seseorang dalam kehidupan rumah tangganya tidak menolong orang-orang yang dicintainya. Bentuk pertolongan kepada mereka yaitu mengingatkan mereka, menegur ya mereka ketika terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan. Maka ini hal yang harus kita ingatkan. Karena dalam kehidupan dunia inilah kesempatan kita untuk saling menegur. Ya, saling mengingatkan. Ya, menolong mereka di atas kebaikan dan ketakwaan. Baik. Begitu banyak pintu-pintu ta'awun yang bisa kita lakukan. Sehingga seorang ketika membaca ayat Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tidak hanya sebatas ayat yang dibacanya dalam surat Al-Maidah, tidak hanya sebatas apa yang telah dikajinya dari makna ayat tersebut, namun yang terpenting dari itu adalah setelah dia memahaminya, mengerti ayatnya, maka yang berikutnya adalah mengamalkan isi kandungan dari ayat itu. Baik. Di antara ayat yang lain yang juga mungkin sering kita dengarkan, yaitu firman Allah ya, yang hendaknya kita dengar baik-baik agar ini sebagai menjadi bahan renungan untuk kita semua, bagaimana mahalnya nilai persaudaraan di antara kita. Jangan sampai hanya karena urusan dunia, hanya karena urusan dunia seseorang menjual persaudaraannya, menjual, menggantinya dengan nilai yang rendah dari dunia. Wal'iyadu billah. Wa'zkuru, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ayat ini adalah salah satu ayat ya yang jelas menerangkan bagaimana persaudaraan yang Allah telah menggabungkan seseorang atau dari kalangan para sahabat yang saling bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Namun yang lebih umum lebih luas dari itu kepada kita semua. Jika hendaknya kita menjaga persaudaraan kita. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Berarti dalam ayat ini Allah ingin menyebutkan kepada kita bahwasanya al-ukhuwah, persaudaraan adalah nikmat yang besar, nikmat yang mahal, nikmat yang sangat berharga yang harus dijaga dengan baik. Tidak hanya sebatas ilmu, tidak hanya sebatas ayat yang kita baca, ayat yang sering kita dengarkan, namun hal yang terpenting bagaimana kita bisa mengamalkannya. Bagaimana kita bisa mengamalkannya agar supaya Al-Quran tidak menjadi hujjatun alaina, tidak akan menjadi sesuatu yang akan menghujat kita, yang akan membinasakan kita. Namun justru yang kita inginkan, yang kita harapkan, Al-Quran menjadi nam hujjah lana, menjadi hujjah untuk kita, ya, yang akan menolong kita, yang akan membela kita, karena kita telah mengamalkan Al-Quran, kita telah mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah kata Allah, nah, ketika kalian dahulu bermusuhan, nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala alafa baina qulubikum, menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan kemudian kalian menjadi bersaudara. Disebabkan karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah berikan kepada kalian. Ingat. Ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Sungguh di zaman ini. Zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan fitan. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka seorang ahlu sunnah harus terdepan dalam mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang semangat dalam talabul ilmi, semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam menambah ilmu, memahami Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya ahlu sunnah juga terdepan untuk mengamalkan Al-Qur'an, untuk mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya fitnah yang dahsyat, terlebih fitnah dunia, fitnah harta, yang terkadang seseorang mengganti persaudaraan yang mahal tadi, persaudaraan yang sangat bernilai, yang kita ketahui bersama bahwasanya kita bersaudara di atas akidah yang satu, di atas manhaj yang satu. Naam, akidah ahli sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnati wal jamaah. Persaudaraan kita bukan karena sedarah, bukan. Namun persaudaraan kita adalah persaudaraan di atas akidah yang satu, di atas manhaj yang satu. Maka jangan sampai engkau menukar, engkau mengganti persaudaraan itu dengan nilai dunia, dengan nilai dunia yang kecil. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada sebagian orang, nah, dalam urusan perdagangannya, nah, merasa terganggu dengan perdagangan orang lain. Ini sungguh mengkhawatirkan. Tidakkah dia sering mendengar ayat Allah? Tidakkah sering dia mendengarkan hadis Rasulullah? Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lahu. Allah yang akan melampangkan rezeki, nah, bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah pula yang mempersempit rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ketahuilah bahwasanya jatah rezeki kalian tidak akan ditukar oleh Allah. Jatah rezeki kalian tidak akan ditukar oleh Allah. Setiap kita hanya menempuh sebab. Setiap orang itu hanya menempuh sebab yang Allah telah tetapkan, Allah telah ciptakan untuknya. Maka tempuhlah sebab rezeki yang telah Allah tentukan untukmu. Dan jangan engkau bersandar kepada sebab. Jangan engkau bersandar kepada sebab. Maka hal ini perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai seseorang hanya karena dalam urusan dunia dia harus menjual persaudaraannya. Nah, merasa tersingkirkan, merasa tersinggung dengan sesuatu dari dunia yang ingin diraihnya, yang ingin diperolehnya, yang dia merasa saudaranya akan mengambil jatah rezeki yang Allah tetapkan untuknya. Waliyahudzubillah. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian kita pahami. Setiap kita hanya menempuh sebab. Dan tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Ya. Rezeki kalian tidak akan ditukar oleh Allah. Sudah ditetapkan berapa jatah rezeki. Ya. Selama kalian hidup di dunia ini. Namun ada saja yang masih merasa tidak faham atau tidak mengerti terkait dengan ayat Allah, hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu bersandar kepada sebab. Dia menyandarkan rezeki itu kepada dirinya. Dan ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Allah salamun alaikum. Dan masih banyak lagi tentunya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini tidak hanya sebatas teori. Tidak hanya sebatas ilmu yang kita catat di buku kita, yang tertuang dalam kitab kita, yang telah kita hafalkan di dalam dada-dada kita. Tidak demikian ilmu. Ya. Al-ilmu laisa bikathratir riwayah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walakin al-ilma al-khasyah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan-periwayatan. Nah. Bukan dengan banyaknya maklumat-maklumat. Banyaknya hafalan Al-Quran yang telah dihafalkannya. Hafalan hadis. Nah. Aqwal al-ulama. Telah menguasai sekian banyak kitab. Dan semisalnya, akan tetapi ilmu yang sebenarnya adalah seorang ilmu yang bisa menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Ilmu yang akan mengantarkan dia untuk kembali kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah buah dari ilmu. Buah dari ilmu yang bermanfaat. Buah dari ilmu yang bermanfaat. Dia benar-benar mencari ilmu dengan penuh keikhlasan. Semata-mata karena Allah. Ikhlas niatnya karena Allah. Ikhlas bukan hanya sebatas ya pakaian luar. Ya, pakaian luar itu ya demikian casing ya agar dianggap sebagai seorang talibul ilmi, agar dianggap sebagai seorang salafi ahlus sunnah. Tidak demikian. Ya, ahlus sunnah itu bukan topeng. Nah, bukan hanya sebatas pakaian luar. Ahlus sunnah itu harus sinkron antara dalam dan luarnya. Harus sinkron, harus selaras, sepadan ya antara luar dan dalamnya. Apa yang kau tampakkan di luar itulah bagian dalamnya. Apa yang kau tampakkan dari luarnya itulah bagian dalamnya. Tidak demikian ketika seorang bertemu saudaranya, hendaknya dia berusaha untuk menampakkan wajah yang berseri-seri, ya, menampakkan senyum, agar membuat saudaranya menjadi bahagia. Nah, bertemu dengannya, raut wajahnya selalu baik, selalu berseri-seri di hadapan saudaranya. Nah, di antara cara untuk semakin memperkuat ukhuwah, ya, memberi salam kepadanya. Nah, juga demikian, ya, akan semakin menambah kecintaan kepada saudaranya. Ya, tidak membuang wajahnya. Nah, ini bentuk pengamalan terhadap ilmu yang telah diketahuinya. Baik. Ketika dia berjumpa dengan saudaranya, tidaklah dia memberi salam, assalamualaikum. Lisan, apa yang dia tampakkan kepada saudaranya, sesuai dengan apa yang ada dalam kalbunya. Ya, sesuai dengan apa yang ada dalam kalbunya. Benar-benar, dari hati yang paling dalam, mencintai saudaranya. Dan dia menyampaikan salam dan mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Tentunya hadis yang kita sebutkan ini juga mengamalkan ayat Al-Quran. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan in qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan ya Muhammad jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, nam maka ikutilah aku. Rasulullah sallam dalam hadis yang sahih menyatakan nam ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nam ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalian apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Naam. Apa itu? Afshus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Namun ketika seorang mengucapkan salam kepada saudaranya. Naam. Dengan wajah yang berseri-seri. Naam. Dan ucapan salam yang disampaikan dari lisannya sesuai dengan apa yang ada dalam kalbunya. Bukan menyampaikan salam dengan wajah yang baik. Namun ternyata dia tidak menyukai saudaranya. Di dalam kalbunya. Dia tidak menyenangi saudaranya dalam kalbunya. Ini tentunya tidak selaras. Apa yang ada ditampakkan pakaian luarnya berbeda dengan apa yang di dalamnya. Nah, apa yang ada di luarnya berbeda. Padahal ahlu sunnah adalah orang-orang yang seharusnya menampakkan ya, sesuai apa yang zahir. Nah, apa yang zahir yang tampak sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Demikian. Demikian indahnya persaudaraan. Demikian indahnya persaudaraan ketika seorang benar-benar mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena adanya tendensi-tendensi duniawiyah, nam, adanya kepentingan-kepentingan duniawiyah, apakah bentuk dunia itu dalam bentuk harta? Seorang ingin meraih harta. Nam, dalam agama ini, apakah seorang ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, seorang ingin merasa terdepan, nam, daripada saudaranya, dia menginginkan agar dia yang paling terdepan dibanding dengan saudaranya, ini sesuatu yang buruk. Jadi dia menginginkan kedudukan dan jabatan, ya, terlebih dalam dakwah dan semisalnya. Wallahualam. Hal-hal yang demikian ini tidak hanya sebatas teori dan teori. Sudah begitu banyak teori yang kita ketahui. Sudah begitu banyak ilmu, maklumat yang sudah kita dapatkan. Namun, sayangnya hanya sebahagian kecil yang bisa kita amalkan. Hanya sebahagian kecil yang bisa kita amalkan. Sebahagian besarnya, nam, kita meletakkannya di belakang punggung kita. Nam, hanya sebatas teori. Dan teori yang terus. Nam, tiap hari kita menambah ilmu. Namun, amalan sangat jauh dari diri kita. Waliyadzubillah. Ingat, bahwasanya ilmu wasilah, kata para ulama. Al-ilmu wasilah wal-amalu ghaya. Ilmu itu hanya sarana. Ilmu itu hanya sarana wasilah. Wal-amalu ghaya. Dan amalan itu adalah ghaya. Tujuan seseorang di dalam mencari ilmu. Tujuan ketika seorang mencari ilmu adalah mengamalkan ilmu itu. Nah. Ya. Jangan sampai ilmu yang dipelajarinya dan induk ilmu adalah Quran. Al-Quran adalah induk ilmu. Menjadi hujjatun alaih. Menjadi hujjah alaih. Hujjah atasnya. Yang akan menghujatnya. Yang akan membinasakannya. Wal-iyadzubillah. Nah. Ini membahayakan diri kita. Nah. Maka hadis-hadis yang demikian ini terus kita renungi bersama. Ya. Baik untuk diri saya pribadi dan kepada antum sekalian. Nah, setiap hari kita mendapatkan ilmu. Setiap hari kita mendengarkan ilmu. Dari satu dars ke dars yang lainnya. Jangan sampai ilmu ini justru yang akan menghujat kita. Di yaumul qiyamah nanti waliyadzubillah. Kenapa kita dihujat oleh ilmu? Nah, karena kita tidak mengamalkannya. Karena kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Masih banyak lagi tentunya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nah, yang di dalamnya terdapat perintah, yang di dalamnya terdapat larangan, yang hendaknya kita amalkan, nah, dalam kehidupan kita, agar supaya Al-Qur'an menjadi hujjatun lana, menjadi hujjah untuk kita, yang akan menolong kita, yang akan membela kita, yang akan mendukung kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Naam. Allahu musta'an. Jadi amalan itu adalah praktik, tatbiq. Ya. Praktik amaliyah yang harus dilakukan oleh seorang ketika dia belajar, maka hendaknya setiap diri kita berniat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari agar tercatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan kalau ketika kita telah mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan 10 kali lipat sampai 700 dan bisa lebih dari itu. Nah, jadi ketika kita duduk belajar, nah, di majelis ilmu, kita berniat untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu. Ya, minimal niat. Dan ada upaya, usaha untuk bisa mengamalkannya. Nah. Dan ketika seorang telah mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, ya, yang tadi berawal dari niat untuk mengamalkan apa yang telah diketahuinya, maka akan Allah Subhanahu wa taala beri balasan ganjaran yang lebih besar. Al-Syekh Salih Fauzan setelah mengatakan, menjelaskan bahwasanya wa hadza min iqamatil hujjati 'ala an-nas, Al-Qur'an ini, nah, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan tentunya kepada Rasulnya untuk memberikan hidayah kepada manusia, menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Ya, tidak lain untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Ya, jadi Al-Quran diturunkan dalam rangka untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Nah, فَلَا تَزَالُ تَرَى الْمُصْحَفُ, ya, engkau selalu melihat mushaf. Ya, lihat mushaf tapi tidak dibaca. Ya, sholat di satu masjid ada mushaf, berpindah ke masjid yang lain ada mushaf, tapi cuma dipajang, dipajang di masjid, dipajang di rumah. Al-Quran tidak pernah dibaca di rumahnya. Nah, wala tazalu tasma'ul qari, dan engkau juga selalu mendengar seorang qari membaca Al-Quran. Wala tazalu taqra'u anta, dan engkau juga mungkin selalu membacanya. Ya? Ya, ada orang yang memang, ya, rajin membaca Al-Quran. Baik. Maka sungguh kepada balaghaka Al-Quran, sungguh Al-Quran telah sampai kepadamu. Falaisa li ahadin udhrun yawm al-qiyamah, maka na'am, tidak ada udhur, ya, kepada seorang pun di hari kiamat nanti yang mana dia akan mengatakan ayyakula ma'alimtu wa ma balagani syai'un, saya tidak tahu dan tidak ada satupun yang sampai kepada aku. Ya, tentunya dari Al-Quran yang dia maksud. Dia tidak tahu isi Al-Quran. Saya tidak tahu. Ya, La adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Ini jawaban seseorang ketika dalam kuburnya. Hanya selalu mengatakan ketika ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka? La adri. Ya, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya hanya mendengar manusia berkata sesuatu, maka saya pun mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Naam. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada udur. Ya, tidak ada udur kepada seorang pun di hari kiamat nanti mengatakan saya tidak tahu, belum sampai kepada aku. Ya, ayat demi ayat. Nah, padahal telah tegak hujjah. Nah, apalagi di masa kini, di masa yang kita hidup. Ya, yang luar biasa informasi. Nah, seorang muda untuk mendapatkan ilmu. Namun sayangnya hawa nafsunya lebih condong kepada kemaksiatan. Ya. Di hawa nafsunya lebih condong kepada kemaksiatan. Dia lebih senang kepada al-ma'asi dibanding kepada al-ta'ah. Nah. Allahu musta'an. Al-Qur'an hujjatun laka in 'amilta bihi aw hujjatun 'alayka in taraktahu wa lam ta'mal bihi. Jadi hujjah Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah untukmu. Ya, akan membelamu jika engkau mengamalkannya. Dan akan menjadi hujjah atasmu, ia akan menghujatmu, ia akan membinasakanmu jika engkau meninggalkannya dan engkau tidak mengamalkannya. Naam. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam melanjutkan hadis. Beliau sallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu fama'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia beraktivitas di pagi hari mempersembahkan jiwanya. Maka ada yang membebaskan jiwanya dan ada pula yang membinasakan jiwanya. Membinasakan dirinya. Ya. Jadi ada yang membebaskan dirinya dari azab Allah, ada yang membinasakan dirinya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan, "Al-ghudu huwa al-zihab sabahan min al-buyut." Al-ghudu dalam lafaz lain al-ghadwah. Nah, al-ghudwah, al-ghudwatu. Nah, Fauzan menyebutkan al-ghudu yaitu pergi di waktu pagi dari rumah. Nah, diberangkat di waktu pagi dari rumah. Nah, فَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبُيُوتِ أَوَّلَ النَّهَارِ. Jadi manusia mereka keluar dari rumah di awal an-nahar, di awal siang, ini di pagi hari. Setiap orang keluar dari rumahnya beraktivitas. Aina yadhhabun, kata Syekh, ya, kemana mereka pergi? Nah, ini berbeda-beda. Yadhhabuna ila amalihim, mereka pergi menuju kepada amalan-amalan mereka. Jadi mereka pergi menuju amalan-amalan mereka. Ada yang menjual, ada yang pergi, bisa jadi dia menjual, atau ada yang pergi membeli. Nah, dan yang semisalnya. Ya, inna bai'an wa inna ya, syara'an dan yang lain. Tidak ada yang duduk di rumahnya kecuali orang yang sakit atau wanita. Nah, ada pun lelaki, mereka keluar dari rumah untuk beraktivitas, beramal di waktu pagi tersebut. Baik. Jadi, laisa hunaka ahadun yajlisu fil baiti. Tidak ada seorang pun yang duduk di rumah illa maridun aw an-nisa aw an-nisa, kecuali orang yang sakit atau wanita. Naam, amma ar-rajul fa innahu yakhruju wa la yabqa fil bait illa idza sara maridan aw hariman. Naam. Ini telah kita terangkan bahwa setiap orang di waktu pagi beraktivitas. Ya. Mereka memulai pekerjaan-pekerjaan mereka, memulai amalan-amalan mereka di waktu pagi. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa khurujul 'abdi min baitihi imma ay yuqi'ahu fi syarr wa imma ay yuqi'ahu fi khair. Keluarnya seorang hamba dari rumahnya, jadi ada seorang yang keluar dari rumahnya, bisa jadi dia melakukan kejelekan ya, terjatuh dalam kejelekan, atau bisa pula dia melakukan kebaikan. Fa in dhahaba ila talabi al-ilmi wa ila fi'li ta'at fa innahu yaktubu khairan. Jika dia pergi menuju kepada talabul ilmi, menuntut ilmu dan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, maka tentunya dia akan mendapatkan, menghasilkan kebaikan. Wa in dhahaba ila al-ma'asi was-sayyi'at wasy-syurur wal-fitan fa innahu yaktubu asy-syarr aw syarran. Dan jika dia pergi menuju kepada kemaksiatan, kejelekan, keburukan, fitnah, maka dia akan mendapatkan keburukan, kejelekan. Dia akan menghasilkan keburukan. Nah, jadi seorang di pagi harinya demikian aktivitasnya, demikian amalannya. Jadi kadang, jadi seorang ketika keluar dari rumah seperti pedagang misalnya. Kalau keluar dari rumahnya pergi berdagang, dia menjual barang dagangannya. Ya, bisa jadi ketika dia menjual, dia melakukan penipuan. Ya, menipu manusia dengan jualannya, menutup aib-aib barang dagangannya. Jadi amalannya malah dicatat sebagai amalan keburukan, kejelekan, dosa. Nah, namun ketika dia jujur ketika menjual barang dagangannya, maka dia melakukan suatu amalan kebaikan. Nah, demikianlah aktivitas setiap manusia di pagi harinya, ada yang menuju kepada kebaikan, ada pula yang menuju kepada keburukan. Nah, baik. Kata Syekh Shalih Fauzan, bahwa فهو بغدوه وذهابه من بيته إما أن يذهب إلى الخير وإما أن يذهب إلى الشر. Demikian yang telah kita terangkan. Jadi seorang di pagi hari keluar dari rumahnya, bisa jadi dia pergi menuju kepada kebaikan, atau bisa pula dia menuju kepada keburukan. Nah, sekarang kata Rasulullah SAW, ketika seorang di pagi harinya beraktivitas, masing-masing beraktivitas dengan aktivitasnya, maka kata beliau, fabai'un nafsahu famatiquha aw mubiquha. Maka seseorang ketika dia beraktivitas di pagi harinya, maka dia menjual dirinya. Ini menjual dirinya ini kasar ini ya, kurang bagus. Baik menjual. Nah, ini kalimat yang baiknya, mempersembahkan dirinya. Ya. Mempersembahkan dirinya. Ada yang mempersembahkan dirinya. Ya. Yang dengannya. Ada yang membebaskan dirinya. Dan ada pula yang membinasakan dirinya. Bagaimana maksudnya hadis yang mulia ini? Kata Syekh Shalih Fauzan, faminan nafi man yuwaffiquhu Allah fa yu'tiqu nafsahu bil istighfar wat taubah war ruju' ila Allah wan nadam. Ada di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya sehingga dia membebaskan dirinya. Dia memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah, wa taubah, bertaubat kepada Allah, wa rujuk ila Allah, kembali kepada Allah, wa nadam, dan dia pun menyesali dari dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, dan ada pula wa minhum man yarkanu ila al-ma'asi wa syurur fitan fayubiqu nafsahu. Ada pula di antara mereka yang melakukan perbuatan kemaksiatan, keburukan, kejelekan, fitnah, waliyadzubillah, sehingga dia pun membinasakan dirinya. Jadi yubiqu nafsahu ay kata syekh yuhlikuha. Naam, yuhlikuha. Baik. Sini saya akan apa disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah. فالإنسان في خروجه في الصباح إلى عمله لا يخلو من أحد أمرين، إما يعتق نفسه وإما أن يذيقها. Seseorang, kata Syekh, ketika keluarnya dia dari di pagi hari menuju amalan-amalannya, ya. Ya tentunya jangan dianggap amalan-amalan ini terbatas amalan-amalan akhirat. Amalan dunia bisa berbuah amalan akhirat. Itu aktivitas seorang di pagi hari, pekerjaan dia, aktivitas dia, apakah dia mencari rezeki, ya, bekerja. Nah, terkadang pada pekerjaannya itu, nah, bisa dia melakukan dosa, bisa dia melakukan kebaikan. Ketika dia jujur, ketika dia na'am, amanah, ya, dalam aktivitasnya, nanti dia melakukan kebaikan, taat. Namun sebaliknya, ketika dia melakukan kedustaan dan semisalnya, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Nah, kejelekan. Baik. Jadi seorang yang keluar di pagi hari menuju kepada amalan-amalannya, maka tidak lepas dari salah satu dari dua perkara. Yaitu imma yu'tiqa nafsahu, bisa jadi dia membebaskan dirinya, iya kan, wa imma yubiqaha, atau bisa jadi dia membinasakan dirinya. Membebaskan dirinya dari apa, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam, ya, Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, ketika menjelaskan hadis ini, Imam An-Nawawi mengatakan, ya, mensyarah, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu an-nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiqaha wa mubiqaha, fama'nahu kullu insanin yas'a bi nafsihi, faminhum man yabi'uha lillahi ta'ala bi tha'atihi fayu'tiqaha min al-'adab. Ini kalimatnya, fayu'tiqaha min al-'adab, wa minhum man yabi'uha lisyaitan wal hawa bi itba'ihima fayubiqaha ay yuhlikuha. Nah, makna dari hadis ini, Imam An-Nawawi menyebutkan, maknanya adalah setiap orang itu, nah, berjalan dengan dirinya, ada di antara mereka yang menjual dirinya untuk Allah, yang mempersembahkan dirinya untuk Allah, ya, dengan melakukan ketaatan di ta'at ini, dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, fayu'tiquha min al-adab, maka dia pun membebaskan dirinya dari adab Allah. Fayu'tiquha min al-adab, dia pun membebaskan dirinya dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia terbebaskan dari adab? Karena melakukan ketaatan-ketaatan dalam segala aktivitasnya di hari tersebut. Wa minhum man yadi'uha li syaitan, dan ada di antara mereka yang mempersembahkan dirinya untuk syaitan dan hawa nafsunya, bi itba'ihima, dengan mengikuti keduanya, mengikuti syaitan dan lebih mengikuti hawa nafsu, ya, hawa nafsunya rakus sama terhadap dunia, sehingga segala cara segala macam cara dilakukan jadi untuk mendapatkan dunia. Apakah dia berdusta, apakah dia demikian, apakah demikian. Nah, ini tentunya, ya, fayubiquha, maka hal itu akan membinasakannya. Nah, demikian, ya, keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Fa'ala al-muslim, saya tutup dengan kalimat Syekh Khalid Fauzan, maka fa'ala al-muslim ayatadzakkar hadha wa ayatahaffadha fi khurujihi wa dhihabihi fayahfadhu sam'ahu wa basarahu wa jawarihahu liyakuna mimma ta'taqa nafsahu. Amma idza lam yahfaz hadhihi al-jawarih wa hadhihi al-a'dha' fa innahu yakunu mimman awbaqa nafsahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Naam. Maka wajib bagi seorang muslim, kata Syekh, ini nasihat untuk kita semua, ya, ketika kita beraktivitas di pagi hari, apapun aktivitas kita, nah, maka hendaknya masing-masing kita berusaha melakukan amalan-amalan ketaatan. Termasuk dalam mengais rezeki, ketika seorang berniat untuk ya, menafkahi keluarganya sebagai amalan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ikhlas mata-mata untuk Allah. Naam. Untuk mengingat hal ini, kata Syekh, wajib bagi seorang muslim untuk mengingat-ingat hal ini. Ya. Hendaknya dia menjaga, ya, ketika dia keluar dan pergi dari rumahnya. Hendaknya dia menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga anggota tubuhnya. Ini kita diperintahkan untuk menjaga anggota tubuh kita. Ya. Agar kita termasuk dari orang-orang yang membebaskan dirinya. Ya, liyakuna mimman a'taqa nafsah. Agar kita termasuk dari orang-orang yang membebaskan dirinya dari azab Allah. Am idza lam yahfaz hadhihi al-jawarih wa hadhihi al-a'dha', adapun jika dia tidak menjaga anggota tubuhnya, tidak menjaga pendengarannya, penglihatannya dan yang lainnya, fa innahu yakunu mimman awbaqa nafsah. Maka nam sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang akan membinasakan dirinya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Demikian keterangan dari Syekh Shalih Fauzan ini untuk kita semua, agar aktivitas kita hendaknya nam selalu diisi dengan ketaatan kepada Allah. Nam, tentunya hadis ini hadis yang luar biasa agung, ya. Nam, maka oleh karena itulah seorang hamba, kata Syekh Fauzan, falyanzur al-'abdu ila nafsihi hal yuhlikuha aw yunqidhuha bi af'alihi wa tasarrufatihi. Maka seorang hamba hendaknya memperhatikan kepada dirinya, apakah dia akan membinasakan dirinya atau menyelamatkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dan tindakan-tindakan yang dilakukannya di hari tersebut. Nah, demikian ya keterangan dalam hadis ini. Nah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dan kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita, nah, dan kejelekan amalan-amalan kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, selesai kita, dan kita akan masuk pada hadis yang berikutnya insyaallah taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.